بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang meningkatkan takwa kepada Allah, rizki Allah turunkan, kirimkan. Anda pikirnya sih mencari, tidak berpikir Allah memberi. Kalau kita berpikir mencari, kesusahan yang dapatkan. Kalau kita tingkatkan takwa, Allah yang berikan. Saya berikan teori rizki ya. Gak apa-apa, saya hapus dulu. Misal, agak cepat. Rizki adanya di mana? Begini ya, kita bikin perjanjian. Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Itu paling gampang. Ya, jangan mengarang, karena mengarang cuma di pelajaran bahasa Indonesia. Dan waktu kita sudah mau habis, antum ngarang, habis waktu. Di mana adanya rizki? Alhamdulillah. Tanyakan pada Allah. Di mana ya Allah rizki? Allahu a'lam, kata Allah di Quran surah 51 ayat 22. Baik. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit rizki kalian telah ditetapkan. Di langit rizki telah ditetapkan. Di semua kita dijanjikan mendapat rizki. Sudah. Porsi masing-masing sesuai dengan kebutuhan hidup. Maaf, dan tidak akan tertukar. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan akan diberikan. Enggak akan tertukar. Jadi teman-teman, afwan ya, maaf, dan mirsa di manapun Anda berada, antum tidak ada kerjaan ngambil rizki orang lain. Karena rizki antum pun sudah cukup. Karena itu, lihat sini. Kalau air ini luber, air luber nih. Ya, bermanfaat tidak? Tidak. Semakin banyak yang tumpah akan dikembalikan ke bejananya. Jadi kalau Anda mencoba mengambil rizki punya orang lain, maka Anda cuma melelahkan diri sendiri. Karena yang Anda ambil akan dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau bukan di dunia, di akhirat dikembalikan. Tapi bukan dalam bentuk uang atau semisalnya. Dalam bentuk amal soleh antum diambil. Pindahkan. Ini cuma capek-capek. Gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Jadi rizki ada yang dimana? Di langit. Dijanjikan akan diberikan. Setiap kita ada. Sekarang, maaf, kita tinggal di mana? Di bumi. Rizkinya di langit, kitanya di bumi. Bagaimana ya Allah? Maka turun ayat Quran surah kedua ayat 29. Paling kanan sebelah bawah, sama-sama di kanan. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Kemudian yang di langit ini Allah turunkan ke bumi. Dia menciptakan segala yang di bumi untuk kalian, turun ke bumi. Mulai dari tanah, ada tumbuhan, ada makanan, ada macam-macam buah-buahan. Antum tanam di situ jadi padi, jadi semisalnya. Di bawahnya ada mineral, ada emas, ada tembaga, ada nikel, ada macam-macam. Diolah lagi jadi masjid, jadi rumah, jadi macam-macam. Cari di sini, bumi. Masya Allah. Kita tinggal di bumi, turun rizki dari langit ke bumi. Masya Allah. Sekali lagi, kita ada di mana sekarang? Bukan, di Pondok Indah. Pondok Indah. Bukan, kalau tidak tahu katakan. Hai, itu. Kita ada di Pondok Indah. Mbak, Pondok Indah bumi bukan? Bumi. Nah, sekarang Anda tinggal di Pondok Indah. Rizki Anda kan turun di bumi. Bumi ini kan bukan cuma di Pondok Indah. Kemang, itu bumi. Depok, itu bumi. Semanggi, itu bumi. Bekasi, bumi. Bagian planet yang agak sana. Ayo, saya orang Bekasi. Lihat baik-baik, Anda di Pondok Indah, rizki Anda di Kemang. Apa Anda tunggu-tunggu di sini supaya datang rizki? Mustahil. Anda perlu bergerak ke sini. Maka turun Quran surah kedua ayat 168. Paling kanan sebelah bawah, sama-sama di kanan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei manusia, silakan ikhtiar, cari makan. Cari sesuap nasi, bahasa Qurannya cari makan. Ini menggunakan rumus balaghah namanya dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Di bahasa Indonesia sinekdok pas pro toto. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Kebalikannya sinekdok totem pro parte. Disebutkan keseluruhan mewakili sebagiannya. Harimau Malaya melawan Garuda. Harimau lawan Garuda. Masya Allah. Maksudnya kesebelasan Malaysia bertemu dengan kesebelasan timnas Indonesia. Sebagian. Jelas ya? Baik. Romelu Lukaku misalnya, wah, akan melawan Lionel Messi. Ah, maksudnya Manchester United melawan Barcelona. Itu maksudnya. Saya hafal. MU kalah tadi malam 2-1, saya juga hafal. Ya. Manchester City menang 3-0, saya hafal. Cuman saya enggak nonton, enggak ada kerjaan. Sini. Nah, Anda silakan cari ikhtiar. Jadi jangan tunggu, rezeki tidak turun dengan menunggu. Ayo berangkat. Berangkat ke Kemang, kerja, ikhtiar. Anda berangkat, turun rezeki. Cari.